Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Buat lebih semangat lagi kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ada yang bilang tadi Kak David tega banget sih lagi puasa suruh teriak, ya. Tapi kalau yang diteriakkan itu nama Allah atau mengagungkan Allah, berpahala tidak? Insya Allah, amin. Nah, baik. Pemirsa TV One dimanapun saja ada berada, alhamdulillah ya. Tentunya dalam rangka mengisi waktu untuk menunggu berbuka puasa, khususnya buat Anda yang berada di waktu Indonesia Barat ya, dan juga waktu Indonesia Tengah, dan sekarang mungkin saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur saat ini sudah berbuka puasa atau mungkin sedang siap-siap untuk berbuka puasa. Wah, langsung ada yang bilang enak. Ya enak, tapi sahurnya juga lebih dulu dia, ya kan? Nah, baik, pada kesempatan kali ini tentunya tema yang kami angkat adalah bagaimana kita benar-benar bisa menjaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Tentunya seluruh anggota tubuh kita, tangan kita, mata kita, kaki kita, mulut kita, semuanya nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban kepada Allah di yaumil akhir nanti. Nah, kalau tadi udah bicara mengenai bagaimana menjaga amanah yang telah dititipkan Allah berupa anak. Gak semua orang mendapatkan titipan anak, ya kan? Nah, kalau misalnya mulut perlu dijaga gak? Perlu dijaga? Betul. Nah, sekarang kalau kita beribadah dengan mulut caranya bagaimana? Ayo, ada yang tahu gak? Dengan berzikir. Terus apa lagi? Dengan membaca Quran. Terus dengan apa lagi? Dengan tadarus. Terus dengan apa lagi? Ya, tadarus, baca Quran, sama. Terus apa lagi? Dengar lagu, nyanyi. Apa? Dengan berdoa. Terus apa lagi? Apa? Salawat. Terus apa lagi? Dakwah, tausiah. Iya enggak? Iya, betul. Tetapi jangan salah, ya. Jangan salah, lisan kita, mulut kita ini juga bisa membawa kita ke dalam dosa kalau kita berbohong. Terus kalau kita bergunjing, kita membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, keinjek ya. Maaf ya. Terus apa lagi, ayo? Ayo apa lagi? Mulut ini bisa jadi dosa kalau misalnya apa lagi? Ngomongin orang udah, terus kalau misalnya ayo sama orang tua, kalau berbicara apa sama orang tua? Apa? Berbicara kasar sama orang tua. Coba, mulut ini juga bisa jadi senjata sama kita. Bicara apa? Ah, ngomong ah aja udah dosa. Nah, sekarang ini bulan Ramadan, saat yang pas bagi kita nih untuk menjaga mulut kita dan lisan kita. Ngomong-ngomong mulut, ini biasanya kebiasaan ibu-ibu nih. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu yang di sini nih, ya. Nah, biasanya ada ibu-ibu kalau udah pagi, nah, biasanya nontonnya ini acara gosip. Gosip. Yang mana ibu-ibunya yang nonton gosip? Ini langsung ditunjuk lagi. Emang bener, Bu? Suka nonton gosip kalau pagi, Bu? Iya. Iya. Bingung. Diri, Bu. Jangan ngerasa berdosa gitu langsung, Ibu. Nonton gosip ya, Bu? Iya. Iya, mau bingung kalau bawa bohong puasanya batal, lebih baik bilang iya aja ya, Bu ya. Kenapa sih, Bu? Bu, ini kan perempuan ini kebiasaan, ya enggak cuma perempuan, mungkin laki-laki juga ya. Laki-laki juga ada yang suka nonton acara gosip. Nah, Ibu sendiri suka enggak ngelihat di tetangga-tetangga Ibu ada yang suka ngerumpiin orang lain gitu? Iya, suka sih. Suka. Ibu juga ikut juga? Enggak, saya diam aja. Oh, kalau misalnya ada yang ngerumpi, apa yang Ibu lakuin? Saya ngindar. Ngindar? Ngindarnya gimana misalnya saya? Misalnya saya lagi ngerumpi. Eh, masa Bu Joko? Eh, Bu tahu enggak Bu Joko itu? Saya langsung pergi aja. Loh, kok Ibu masih di sini? Oh, Ibu langsung pergi aja. Oh, gitu. Oke, coba praktekin. Misalnya saya di sini. Bu. Eh, Bu Joko itu ternyata ya, Bu ya, kerjaannya nah, ngerumpi lah. Kok Ibu malah ikut ngerumpiin? Susah gak sih, Bu, selama bulan puasa ini nyetop kebiasaan untuk nonton infotainment atau bergunjing gitu? Susah gak? Susah. Susah? Kenapa susahnya, Bu? Karena kalau gak ini gak ngeliat kayaknya gimana sih namanya hiburan gitu. Gimana kalau gak lihat, coba suara lebih kenceng? Kalau gak ngeliat kayaknya gimana gitu. Kalau gak ngeliat kayaknya gimana gitu ya? Gatal-gatal badan kayak pengen tahu aja gitu. Oh gitu, emang gosip yang paling baru apa? Oh, sekarang ini udah gak ada gosip. Oh, alhamdulillah ya. Ini adik-adik ada yang seneng nonton gosip gak? Ada. Laki-laki nonton gosip. Wih, ngerumpi juga deh, Bo. Ternyata. Oh ya, Ibu. Nah, sekarang kalau Ibu di sini suka nonton gosip juga gak? Suka nonton gosip juga. Apa sih yang ibu seneng dari gosip? Coba ibu berdiri dulu. Nih kita biar tahu, nanti akan dibahas sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan. Ibu diri, bu, diri, bu. Ya, nama ibu siapa? Nama saya Mumu. Ibu Mumu. Ya. Kenapa kok seneng, seneng nonton gosip atau seneng ngegunjing? Hiburan. Hiburan untuk di rumah. Oh, hiburan untuk di rumah. Iya deh. Jadi dengerin gosip itu bisa jadi hiburan gitu ya, Bu ya. Oke, makasih Ibu Mumu. Nah, pasti banyak juga nih ibu-ibu yang lain juga suka ngerumpiin orang atau ngegosipin orang. Memang kayaknya enggak apa ya, udah jadi budaya sebenarnya di tempat kita. Nah, kalau misalnya kita ngerumpiin orang atau ngegosipin orang, seandainya kita yang digosipin, enak gak? Kalau kalian misalnya diberitakan tentang yang keburukan kalian, enak gak? Kalau diberitakan keburukan kalian gak enak. Sekarang kalau difitnah enak gak? Nah kalau gitu ya, jadi mulai sekarang kalian tidak boleh membicarakan keburukan orang lain ya. Kalau yang kita lihat adalah yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya. Sampai dikatakan ya, bahwa jika kita menggunjing, di Al-Quran dikatakan, jika kita menggunjing keburukan orang lain, ibaratnya kita makan bangkai saudara kita sendiri. Mau gak makan bangkai? Na'udzubillah min zalik. Kita makan bangkai itu betapa banyak coba dosa kita. Keburukan orang kita makan, iya kan? Nah, jadi dari sekarang kita jaga mulut kita, jaga lisan kita, karena kalau kita mulut kita jaga, insya Allah hati kita juga akan terjaga. Nah, baik pemirsa, tentunya Anda juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang nanti juga akan berbicara banyak ya, bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita, tidak hanya mulut, mata, telinga, tangan, dan juga kaki, karena kelak nanti tangan, kaki kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dan mereka akan berbicara kepada Allah. Tetaplah di Tabligh Akbar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Saya yakin pasti pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan ceramah dan tausiah dari guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ, yang insyaallah tema yang diangkat kali ini adalah Top One Action, persembahan dari Top One Action Matic. Nanti hadiah sudah, judul tema kita adalah puasa anggota tubuh, yang mana pada kesempatan kali ini tadi sudah saya sampaikan juga kepada Anda bahwa semua yang kita terima itu dari mulai tangan, mata, mulut, semuanya adalah pemberian dari Allah dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan juga tadi ada ibu-ibu yang bilang ya, bagaimana dengan kebiasaan ngegosip, mulut itu akan dipertanggungjawabkan juga tidak? Nah, pastinya ya. Untuk itu lebih jelasnya kita sambut bersama-sama kita guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Takbir Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kami persilahkan untuk bisa maju ke depan, mengisi saf yang kosong di depan. Silakan. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air, hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, kita bicara tentang puasa anggota badan. Karena banyak orang melaksanakan puasa itu asal sekadar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks di waktu siang, dia merasa dirinya sudah puasa. Sementara panca indranya yang lain tidak ikut berpuasa. Orang seperti ini besar kemungkinan masuk dalam kategori hadis Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'adz. Berapa banyak orang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kewajiban gugur tapi nilai nol. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai nilai ibadah puasa kita seperti itu. Nah, hadirin yang saya hormati, Al-Imamul Ghazali mengatakan puasa itu dilaksanakan orang tiga macam. Berapa macam? Berapa macam? Tiga. Tiga apa? Tiga macam. Macam apa? Macam tiga. Loh, bolak-balik keder. Puasa itu ada tiga macam. Kita masuk macam yang mana, ntar kita periksa. Pertama, puasanya orang kebanyakan. Asal sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks di waktu siang, dia merasa sudah puasa. Panca indranya enggak ikut puasa. Matanya mentelang-menteleng, lidahnya enggak kejaga, kakinya enggak tercegah dari jalan ke tempat yang tidak baik, tangannya tidak tercegah dari yang mengambil bukan haknya. Itu puasa orang kebanyakan. Yang kedua, ada orang puasa selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks, panca indranya sudah ikut puasa. Matanya puasa dari melihat yang enggak benar, kakinya puasa dari jalan ke tempat yang enggak baik, tangannya puasa dari mengambil yang bukan haknya. Ini golongan yang kedua. Mudah-mudahan kita paling enggak masuk golongan ini nih. Amin. Amin. Yang ketiga, puasanya orang tingkat tinggi. Selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual pada waktu siang, puasa panca indranya, hatinya juga sudah puasa dari semua yang keinginan yang selain Allah. Hatinya puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Pada tingkat seperti ini, orang itu kalau jam gini hari mikir, ntar yang enak buka pakai apa ya, dia sudah menganggap pahalanya kurang. Kenapa? Masih mikirin gegaresan. Ntar yang enak buka pakai apa ya, seperti itu saja sudah dianggap mengganggu nilai pahala puasanya. Ini untuk sampai kepada tingkatan yang tinggi itu, kita perlu step latihan-latihan, riyadhah dan seterusnya. Nah sekarang, tadi sudah disampaikan, bagaimana kita puasa, lidah kita juga ikut puasa. Ini kan lidah ini kecil bentuknya, gede akibatnya. Lidah itu senjata yang paling tajam, dua mata sisi. Kalau untuk kebaikan tajam, untuk kejahatan juga ampuh. Kadang-kadang duit, apa namanya, kadang-kadang lidah itu bisa menimbulkan perang. Lidah bisa menimbulkan damai. Lidah bisa menimbulkan ketenangan. Lidah bisa menimbulkan kehebohan. Itu bergantung kepada bagaimana pengendaliannya. Kecil bentuknya, gede akibatnya. Orang luka karena pisau 2-3 hari baik. Ya. Tapi luka karena lidah, seumur hidup orang bakal tetap ingat. Maka penyakit bahaya lidah itu banyak. Ghibah, ngomong-ngomongin orang alias gosip. Ayo, akal sehat ngomong gosip bagus enggak? Gosip bagus enggak? Enggak, kenapa dijadiin mata pencarian? Gosip bagus enggak? Enggak. Kenapa dijadiin hobi? Kenapa kita nunggu? Itu semua terangkum di dalamnya. Yang bikin, yang nyiarin, yang nonton, yang produksi, kena semua itu. Namanya ta'awanu alal ismi wal unwan, bertolong-tolongan dalam kejahatan. Ini Ramadan, saatnya kita menghadiri budaya yang enggak bagus. Ini budaya kita sebagai bangsa sudah lentur dan luntur, mengalami bias. Semua masalah harus dimulai dari menanamkan nilai-nilai budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Sekarang ini manusia yang satu sudah jadi serigala buat manusia yang lain. Di desa, daerah-daerah, joget, senggolan, berantem. Berantem enggak? Berantem enggak? Pentas musik rock, senggolan, berantem. Naik motor ke senggol, mangamuk. Demo enggak sah kalau enggak ngelempar kaca. Demo enggak sah kalau enggak ngelempar bangku. Kayaknya kita sebagai bangsa sudah kehilangan nilai budaya kita. Dari sini sebenarnya harus kita mulai. Mulai dari budaya yang dulu. Dulu zaman saya SD itu ada pendidikan budi pekerti. Sekarang ini lentur dan luntur. Om murid sama gurunya dianggap CS. Salaman main kedet aja. Udah hilang rasa hormat tuh. Udah hilang rasa hormat itu. Kemana budaya kita sebagai bangsa yang katanya luhur? Kemana budaya kita sebagai bangsa yang katanya sangat pemalu? Sekarang budaya malu saja sudah tipis. Yang banyak beredar sekarang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Ayo, apalagi yang lebih serem? Budaya malu sudah habis. Yang banyak muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Ya, ya, rasa malunya tipis. Karena itu bulan Ramadan mengembalikan akar budaya kita sebagai bangsa. Pertama, lidah jaga baik-baik. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Menghujat orang, mencaci maki orang seenaknya. Padahal yang bisa menghancurkan amal salah satunya adalah al-istighal bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Enak dia gunjing orang, tapi itulah sebenarnya yang merusak amal kita sendiri. Sholat kita, puasa kita, haji kita bisa dirusak oleh sifat kita yang suka sekali mencari-cari aib orang lain. Makanya Rasul mengajarkan tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat nyari-nyari aib orang lain. Ayo saya tanya yang jujur ya. Enakan nyari kesalahan sendiri apa enakan nyari kesalahan orang? Ah, yang benar. Ah, yang bohong. Enakan nyari aib orang apa nyari aib diri sendiri? Untung yang jawab anak-anak masih polos ini. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat-sempat cari kekurangan pada diri orang lain. Hadirin pemirsa TV One yang saya cintai. Karena itu yang pertama, ayo lidah kita ikut puasa. Ini bulan Ramadan. Cari kekurangan diri sendiri. Jangan sampai nyamuk di seberang lautan kelihatan, gajah di pinggir matanya ora ketok. Semut nun jauh di sana kelihatan, gajah di depan matanya dia enggak tahu. Orang yang terlalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain sampai lupa dengan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Kan Bu, Bu, hei, ini zaman kita sekarang nih banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Ya, merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Kalau merasa pintar yang timbul kesombongan. Tapi kalau pintar merasa yang timbul adalah kebijakan. Kalau memang harus ngomong, nih ada ungkapan. Ketahuilah semua yang kau ucapkan, tapi jangan ucapkan semua yang kau ketahui. Oh cakep tuh ungkapan tuh. Ketahuilah semua yang kau ucapkan, tapi jangan ucapkan semua yang kau ketahui. Jelas tuh. Bagaimana apakah dituntut kemampuan menjaga dan mengendalikan lidah. Semua yang kita omongin kita kudu tahu dong. Ya, ya, jangan cuma katanya. Gua mau katanya, katanya. Hidup cuma ngumpulin katanya. Semua yang kita ucapkan harus kita ketahui. Tapi tidak semua yang kita ketahui harus kita ucapkan. Jelas itu? Jelas itu? Inilah kemampuan menjaga lidah. Bulan Ramadan, puasa lidah. Lebih baik itu lidah dibasahi oleh zikir, oleh banyak membaca Al-Quran, oleh banyak bersolawat, oleh banyak istighfar dan sebagainya, ibadah. Kan ini nih, Bu, Bu, Bu. Hei. Ibadah tuh ada yang berat, modalnya gede. Pergi haji berat enggak? Modalnya gede. Bangun rumah sakit Islam berat enggak? Modalnya. Ini ibadah berat, modalnya gede. Ada ibadah berat, modalnya ringan. Ya puasa ini berat ini, berjuang lawan nafsu itu berat, tapi modalnya kan nawaitu saumaghadin, niat. Sahur, sahur sunnah muakkadah yang wajib niatnya. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya enteng, timbangan akhiratnya berat. Nah, ini yang begini nih yang harus dicari banyak. Apa itu, Kiai? Ah, namanya masih ada ente? Masih ada nih. Saya kira pulang kali. Namanya Pak David, itu namanya kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik. Ibadah enteng, modalnya enteng, timbangan akhiratnya berat. Nah, yang begini banyakin nih. Banyak selawat, istighfar, tahmid, tasbih, kaget, astagfirullah, melihat sesuatu yang hebat, masya Allah, melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah, janji, insya Allah, perut kenyang, alhamdulillah, perut lapar, inna lillah. Musibah itu, musibah. Ini namanya kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ibadah itu ringan, modalnya ringan, timbangan akhiratnya berat. Kiai, mau nanya Kiai tentang hubungan antar tadi Kiai menjelaskan mulut Kiai. Nah sekarang kalau tadi ada ibu-ibu yang bilang, saya sih gak ikutan ngerumpi, cuman ngedengerin doang katanya. Nah kalau ngedengerin gitu pengaruh gak ke hatinya Kiai? Sama itu kalau dalam dosa namanya join. Orang itu kan bisa ngomongin orang kan gara-gara ada yang dengerin. Iya. Nah coba gak ada yang dengerin dia ngomong dirian, kan diobatin dia. Repot urusannya. Jadi bagaimana itu feedback namanya. Orang bisa ngomong karena ada yang dengerin. Maka kalau sudah yang namanya gosip, yang produksi, yang nyiarin, yang dengerin, yang ngongkosin, itu sama terlibat semua. Dan kita semua sependapat, akal sehat manapun mesti bilang gosip itu enggak bagus, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Akal sehat yang manapun mesti bilang gosip itu tidak bagus. Kalau tidak bagus, jangan dijadiin mata pencarian. Ya. Kalau enggak bagus, jangan dijadiin hobi. Kalau enggak bagus, jangan dijadikan bagian dari kepentingan hidup kita. Iya. Kalau kebiasaan nonton gosip pagi hari itu pengaruh juga Kiai dalam karakter kita. Ada yang bilang katanya begini Kiai, hati itu harus dijaga kebersihannya. Nah, apa benar kalau kita hanya mendengarkan saja gosip atau apapun itu menggunjing orang lain itu mempengaruhi hati kita jadi keruh dan sebagainya Kiai? Iya. Kalau bisa berenang sih nyebur ke laut juga enggak apa-apa kan. Tapi kalau enggak sih bisa berenang jangan main di pinggir kali. Iya. Kalau bisa berenang nyebur ke laut juga aman. Tapi kalau enggak bisa berenang jangan coba-coba main di pinggir kali. Kalau tingkat hati kita memang sudah sedemikian, wah saya enggak bakal terpengaruh. Go ahead. Tapi umumnya anak-anak kita kan kagak bisa berenang. Ya. Itu di Trenggalek anak SMP bikin video kayak Ariel. Ya Allah. Anak SMP Trenggalek TV nyiarin itu. Anak-anak kita umumnya belum bisa berenang, jangan aman pada main di pinggir kali. Ya. Jadi lebih baik preventif. Ya. Okay. Lebih baik kita mencegah ya Kiai. Okay. Ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali memang pada saat di bulan Ramadan ini kita harus menjaga seluruh panca indera kita, ya, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita. Baik, setelah ini kami akan mengajak Anda pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan berdoa bersama dan juga nanti kita akan mendengarkan kelanjutan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga kita akan berbincang-bincang dengan Gubernur DKI Jakarta insyaallah Bapak Fauzi Bowo. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan TV One yang ada di Sumatera Barat. Di bulan penuh dengan keberkahan insyaallah, setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti kegiatan dilakukan hari ini bukan kegiatan yang baru sekali ini saja dilakukan, tapi rutin setiap tahun dilakukan. Biasanya itu 1.000 anak yatim dan kali ini yaitu kurang lebih 1.300 peserta maksudnya yang kali ini diundang untuk hadir di sini di Pantai Indah Taman Impian Jaya Ancol. Dan menurut semua mereka adalah anak-anak dari Yayasan Binaan Pemda Provinsi DKI Jakarta, baik itu dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Kita akan kembali lagi berbincang dengan Bapak Fauzi Bowo. Pak, tadi sebelum kami tutup segmen sebelumnya, bicara tentang program yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka untuk mendukung lingkungan yang kondusif di bulan Ramadan ini supaya damai, tentram. Apa yang dilakukan? Sebagaimana kita ketahui, cara yang paling efektif itu kalau seluruh warga melaksanakan kewajibannya menjaga kota ini supaya jadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang tertib. Ya. Tadi Ustadz Zainuddin udah ngajarin pada kita, ya enggak? Puasa tuh puasa lidah, yeah, supaya jangan banyak orang yang ngomporin, banyak orang ngipasin. Banyak tukang kompor sama tukang kipas kan. Tukang kompor, tukang kipas bulan puasa mesti berhenti. Dan insya Allah kalau itu bisa terwujud, yeah, jadi guru-guru selalu bilang apa? Ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri, sendiri sebelum nunjuk orang lain. Nah mari kita jaga kota ini bersama-sama, kota rawat kota ini bersama-sama. Mudah-mudahan kota ini akan jadi tempat yang nyaman, yang aman dan sejahtera buat semua. Amin. Ya, amin. Amin. Insya Allah. Kemudian saya juga melaksanakan tentu berbagai hal. Ya. Ya, yang pertama ada yang orang yang mengatakan bahwa tempat-tempat hiburan itu memang harus ditutup. Ya. Nah itu ada aturannya. Sejak tahun 2004 kita sudah punya peraturan daerah nomor 10. Hmm. Peraturan daerah ini mari kita laksanakan dengan konsekuen, dengan konsisten, tanpa pandang bulu. Ya. Ntar ada yang bilang, oh karena kenalannya gubernur dia kagak ditutup. Gak ada tuh cerita begitu. Gak ada cerita ya Pak. Semua mesti ngikutin hukum. Ya. Begitu juga yang ngawasin. Ya. Jadi semua berpegangan kepada hukum. Insya Allah dengan berpegangan kepada hukum itu, kota Jakarta ini bisa kita jadikan kota yang patuh hukum. Amin. Ya, amin. Amin. Amin. Itu juga merupakan kewajiban kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan, begitu amin. Kan? Ya, ya. Ya. Dan selain daripada itu, saya juga keliling. Ini hari ini saya di sini ya, Ustaz Zainuddin. Ya. Ya. Kemarin setiap hari selama bulan puasa ini saya berbuka puasa di satu tempat di masjid ya, dengan komunitas yang ada di situ, jamaah masjid tersebut. Kemudian terawih di tempat yang lain. Oh, jadi selama bulan puasa 60 kali, 60 tempat yang kebagian gitu nih. Alhamdulillah permintaannya memang lebih dari 200. Ya. Tapi nggak mungkin. Tapi, ya. Nggak mungkin kita ladenin semuanya. Jadi ya, kita ya, mesti adil. Ya mudah-mudahan yang belum kebagian tahun ini kalau kita panjang umur ketemu tahun depan. Amin, ya, insya Allah. Ya itu antara lain juga untuk mendekatkan pemerintah kepada umat. Ya. Ya, jadi mari kita melaksanakan ibadah di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah dan insya Allah kita mendapatkan itkum minan nar ini bersama-sama dengan rakyat. Amin, amin, ya, amin. Ya. Karena memang saya dipilih rakyat, ya, jadi saya dipilih buat ngopenin rakyat. Ya. Kalau saya buka puasanya sendirian itu namanya orang bukan orang yang amanah dong gitu. Bukan roi jadinya. Begitu. Bukan, ya. Amin. Ya, ya, baik. Begitu nah, barangkali. Pak Fauzi, yang terakhir ya. Pak Fauzi bicara mengenai Jakarta nih saat ini Pak Fauzi. Ya. Kan tadi ada orang bilang Jakarta bulan Ramadan nih macetnya juga lumayan nih Pak Fauzi. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya untuk transportasi? Saya tahu semua orang Jakarta kepengennya kalau lagi kayak Lebaran. Sepi di sini. Nah ini bukti bahwa memang ada kepadatan volume kendaraan yang luar biasa di Jakarta. Ya. Tapi sekali lagi, saya menghimbau dan mengajak umat Islam mobil khusus yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau kita tertib, ya, kalau kita disiplin, ya, kita ngikutin aturan, insya Allah biar padat juga masih tetap berkah. Ya. Yang paling susah ini, udah padat, orangnya mau cara mau bawa caranya sendiri-sendiri. Main serobot sana, main serobot sini. Motor yang mestinya di kiri ada di tengah, ada di sebelah kanan. Ya, pake yang namanya jalur busway lagi. Masuk lagi jalur busway. Sekarang kita tertipin itu. Ya. Ya. Kendaraan angkutan berat yang ngangkut kontainer 40 feet ya, jalan bareng-bareng sama kendaraan lain. Ya. Akhirnya ya macet juga dia jalannya kayak merayapan. Ya. Yang lain kepengen lebih cepat. Ya. Ya ini akibat ketidakdisiplinan itu juga memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya. Memang kita membangun sarana prasarana yang dibutuhkan. Angkutan umum massal tetap kita kembangkan. Ya. Nggak benar kalau ada orang yang bilang, eh tuh gubernur ngapain aja deh, dia nggak kembangkan angkutan umum massal. Kita kembangkan, buktinya banyak. Ya. Busway itu bukannya saya berhentiin, terus kita jalankan, tapi kita jalankan sesuai dengan aturan yang benar, bukan aturan yang ngaco. Ya. Ya. Nah insya Allah dengan begitu, kota Jakarta ini akan bisa dirasakan kenyamanannya. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini benar-benar jadi satu penjelas ya buat warga Jakarta khususnya ya dan juga orang-orang yang berkunjung ke Jakarta ya bahwa ini juga merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Pak Fauzi mungkin yang terakhir ada nggak ingin menyampaikan sesuatu untuk warga DKI Jakarta juga mungkin pemirsa TV One silakan. Ya pada seluruh pemirsa TV One dan warga umat Islam di Provinsi DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, pada kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan kewajiban kita di bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan insyaallah kita semua mendapat itkum minanar pada akhirnya nanti. Baik, terima kasih banyak. Pak Bojibo, terima kasih banyak atas datangannya. Semoga Allah balas kebaikan dengan keberkahannya. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi, kita dengarkan tausiah bersama Kyai Haji Zainuddin MZ. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya adik-adik kita semua takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Fauzi Bowo, terima kasih banyak juga kepada para pejabat dan juga para pimpinan yang ada di Pemprov DKI Jakarta yang sudah memberikan sumbangannya. Berkahan, semoga Allah balas dengan kebaikan, amin insyaallah. Dan juga terima kasih banyak kepada adik-adik dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kita masih akan dengarkan tausiah penutup dari Kyai Haji Zainuddin MZ. Dan juga kita akan berdoa bersama di penghujung atau menjelang waktu berbuka puasa ini. Ya. Pada Kyai Zainuddin MZ kami persilahkan, silahkan. Ya baik, silahkan Kyai Zainuddin MZ mungkin bisa ya langsung memberikan kesimpulan dari tausiah kita kali ini dan juga menutupnya dengan doa. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air, setelah mendengarkan arahan dari Bapak Gubernur, akhirnya pada acara Tabligh Akbar ini kita sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, setiap ibadah harus punya dampak yang positif dalam memperbaiki kepribadian orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Akan halnya ibadah puasa, maka agama mengajarkan kita untuk tidak hanya puasa secara zahir, tapi juga puasa secara batin. Puasa perutnya, puasa juga panca inderanya. Mulutnya ikut puasa dari ngomong yang gak perlu, menggunjing, fitnah, gosip, adu domba, ngomporin, ngipasin, dan sebagainya. Tangannya juga berpuasa dari mengambil sesuatu yang memang bukan menjadi haknya. Karena dengan puasa kita dilatih, yang halal pun kita bisa menahan diri sebelum datang maghrib. Kenapa yang haram harus diterjang? Puasa juga mata kita dari memandang sesuatu yang mungkin bisa mengganggu nilai-nilai puasa kita. Kaki kita juga puasa dari berjalan ke tempat yang bisa mengurangi nilai pahala, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kita berusaha untuk melaksanakan puasa zahir dan juga puasa batin. Terakhir, Rasulullah mengajarkan sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu akan sehat. Baik bekerja lebih normal, dan itu lebih mendorong, mendukung kesehatan kita. Jadi sehat secara zahir, sehat secara batin, sehat jasmani, dan sehat juga rohani. Itu yang ingin dicapai oleh hadis sumu tasihu, berpuasalah dan kamu akan sehat. Inilah kesimpulan kita hari ini. Mari kita baca doa, sebelumnya kita Fatihah. Semoga ibadah yang Ramadan yang sudah kita kerjakan diterima Allah, dan yang masih akan kita kerjakan diberikan kekuatan zahir batin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, qiyamana, takhashu'ana wa ta'abudana, wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin, wa la taj'alna minal ashkiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan juga menjadi contoh baik untuk kita semua. Bos, bulan Ramadan mari kita banyak-banyak bersedekah dan membantu saudara-saudara kita, ya. Tidak ada yang rugi dengan perbuatan baik. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya dapat halikunud diri, dan jangan lupa, ya, di dalam tubuh kita itu membutuhkan juga istirahat. Tubuh kita butuh puasa untuk penyegaran metabolisme. Sama kayak motor yang butuh diservis rutin, diganti oli supaya segar lagi dan bisa kerja keras lagi. Dan besok Anda bisa saksikan acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah di Masjid Al-Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat, bersama Bapak Amin Rais dan juga Ustadz Taufik Kurrahmat. Ingat, ya, jika Anda mengendarai kendaraan dengan aman, Anda juga bisa menyelamatkan nyawa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.